Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dipertemukan Allah di tempat yang suci dan mulia ini untuk sedikit murojaah dan muzakarah sekilas tentang persiapan kita untuk menyambut dan memasuki bulan suci Ramadan yang merupakan puasa padanya salah satu rukun dari rukun-rukun Islam kita. Rukun berarti itu bagian terkuat, bagian terpenting, bagian terbesar dari segala sesuatu. Kita walhamdulillah telah berada, kalau menurut takwim kalender yang ada, pada tanggal 14 Syaban, di pertengahan bulan Syaban. Syaban tentunya bulan yang terletak atau keberadaannya langsung berdempetan dengan Ramadan, sebelum Ramadan. Disebut Syaban, kata Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, karena, atau Hafidh yang menyebutnya, karena tasya'ubun nas, orang berpencar-pencar, orang Arab dulu, ya tasya'abun litalabil miyah, untuk mereka cari air, dikumpulkan banyak-banyak untuk hari-hari berikutnya. Karena mata air tempatnya jauh tentu waktu itu, sumur ini. Walhasil mereka karena berpencar kesana kemari setiap bulan itu, maka dinamakan Syaban. Di dalam hadis dari riwayat Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhumah, beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, lima. Atau beliau katakan, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur matasumu min Sya'ban. Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa di bulan-bulan yang lain sebanyak engkau puasa di bulan Sya'ban. Ini kenapa? Kalau di Syaban, kenapa aku melihat engkau banyak sekali puasa padanya? Faqala dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Rasulullah sebutkan, iya, itu bulan yang banyak dilalaikan oleh orang. Dia antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Rasulullah sebutkan dari keutamaannya, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban ini diangkat amalan saleh kepada Rabbul Alamin, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Maka aku senang amalanku diangkat kepada Allah dengan dalam keadaan aku berpuasa padanya. Hadis dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka bulan Sya'ban dari fadha'il dan manaqibnya diangkat amalan saleh, ibadah dan ketaatan hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di Bukhari pula Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyebutkan, lam yakunin nabi yasumu syahran akthar min Sya'ban. Rasulullah SAW tidaklah pernah beliau berpuasa lebih banyak dibanding bulan Sya'ban. Artinya puasa beliau terbanyak di bulan Sya'ban, puasa sunnahnya. Fa innahu kana yasumu Sya'ban kullahu. Karena hampir beliau puasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam di Ibnu Majah beliau sebutkan, innallaha la yattali'u fi lailatin nisf min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrik aw musyahin. Allah melihat kepada hambanya di malam pertengahan Sya'ban. Dan kita di tanggal 14 Sya'ban. Di pertengahannya. Allah melihat kepada hambanya di malam pertengahan Sya'ban. Dan Allah ampuni semua hambanya. Kecuali yang musyrik kepadanya dan yang musyahin. Akan dijelaskan nanti bagaimana penafsiran para ulama terkait makna musyahin. Hadis Ibnu Majah dan dihasankan oleh Al-Albani rahmatullahi alaih. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, Sya'ban disunahkan banyak puasa padanya sebagai muqaddimah tamrin untuk menyambut atau memasuki Ramadan, sehingga ketika seorang mukmin masuk menjalani Ramadan ringan dan terbiasa dengan puasa karena sudah terlatih dengan banyak-banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Oleh karena Sya'ban sebagai muqaddimah bagi Ramadan, maka kata Ibnu Rajab rahimahullah, disunahkan padanya seperti apa yang disunahkan di bulan Ramadan. Jika di Ramadan tentunya fardu puasa padanya, begitu pula Sya'ban disunahkan puasa padanya sebagai prolog muqaddimah. Di Ramadan disunahkan banyak tilawatul Quran, baca Quran, maka begitu pula di Sya'ban disunahkan memperbanyak tilawatul Quran sampai beberapa a'immah salaf seperti disebutkan dari Imam Salama ibn Kuhail rahimahullah, kana yuqal syahrul Sya'ban syahrul qurra. Ini karena yuqal berarti ma'ruf itu di masa salaf. Di kalangan salafus salih. Dari tabi'in, atba' tabi'in. Bahkan semenjak zaman sahabat. Mereka ma'ruf menamakan Sya'ban itu sebagai Syahrul Qurra. Bulannya Qurra, para qari, pembaca Quran. Hal senada disebutkan oleh Imam Habib Ibn Abi Thabit rahimahullah, "Idza dakhala Sya'ban qala hadza Syahrul Qurra." Jika masuk ke Sya'ban, maka kata Imam Habib, ini bulannya para qari. Ini disunahkan untuk mereka banyak-banyak membaca Quranul Azim. Bahkan Imam Amr Ibn Qais Al-Mula'i rahmatullahi alaih, "Idza dakhala Sya'ban aghlaqa hanuta wa tafarraga liqira'atil Qur'an." Amr bin Qais disebutkan kalau sudah memasuki Sya'ban, beliau tutup warungnya atau tokonya. Dan kemudian beliau tafarruh, lebih konsentrasi, fokus untuk banyak-banyak membaca Quranul Karim. Maka disunahkan seperti kata Ibnu Rajab untuk memperbanyak qiraatul Quran di dalam bulan Sya'ban sebagaimana itu disunahkan di bulan Ramadhan. Ada sunnah yang juga perlu kita ingat, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Jika kalian berada di pertengahan Sya'ban, maka jangan kalian puasa. Jika kalian di tengah bulan Sya'ban seperti kita sekarang, maka jangan kalian berpuasa. Hadis disahihkan oleh Al-Albani, kata Syekh bin Baz rahimahullah, tentang kesahihannya ma'ruf sahih dan Syekh Al-Albani mensahihkannya. Hanya saja makna yang dikehendaki di dalam hadis, larangan yang dimaksud adalah ibtida usiyam, orang untuk memulai puasa. Jadi dari awal bulan dia enggak puasa sampai masuk pertengahan bulan baru dia mau puasa Sya'ban. Ini dilarang. Idza tasafa Sya'ban fala tasumu. Adapun jika dari awal orang punya kebiasaan puasa, ini diperbanyak puasa Sya'ban semampu dia dari awal bulan, begitu pertengahan Sya'ban dia lanjutkan kebiasaan itu sampai akhir bulan, maka itu boleh. Sehingga larangan tertuju kepada yang hendak memulai Sya'ban atau puasa padanya dimulai puasa tersebut di pertengahan bulan Sya'ban. Kembali kepada beberapa keutamaan Sya'ban di dalam hadis Mu'ad ibn Jabal, Rasulullah SAW bersabda, yattali'ullahu ila khalqih fi lailatin nisfi min sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrik aw musyahin. Di sahihah Syekh Al-Albani bawakan hadis Mu'ad, Rasulullah sebutkan Allah melihat kepada hambanya di malam pertengahan Sya'ban dan Allah ampuni semuanya. Allah ampuni semuanya kecuali musyrik dan musyahin. Demikian pula dalam hadis Abu Musa, semakna dengan itu di Ibnu Majah dan dihasankan Al-Albani telah lalu tadi. Inna Allah la yattali'u fi lailatin nisf min sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqi illa li musyrik aw musyahin. Di malam pertengahan Sya'ban Allah lihat hambanya, Allah ampuni semuanya kecuali musyrik dan musyahin. Semakna dengan itu pula dalam Al-Jami' Syekh Al-Albani hasankan hadis Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu ta'ala an, idza kana lailatul nisf min sya'ban ittala Allah ila khalqihi fayaghfiru lil mu'min wa yumli lil kafirin wa yada'u ahlal hiqd bihiqdihim hatta yada'uhu. Jika malam pertengahan Sya'ban Allah lihat hambanya, maka Allah ampuni setiap mukmin, Allah ulur setiap orang kafir, dan Allah biarkan, Allah enggak ampuni ahlul hiqd, orang-orang yang dengki, permusuhan pada orang lain sampai dia meninggalkan kedengkiannya. Dari hadis-hadis itu, a'immah rahimahumullah menafsirkan arti musyahin yang Rasul sebutkan dalam hadis, orang yang termasuk yang terkecualikan dari ampunan Allah. Faya lil hirman, betapa meruginya di saat Allah mengampuni semua hambanya, setiap mukmin mukminah, ada yang terharamkan dari ampunan itu karena ada penghalang pada dirinya, menghalangi ampunan itu sampai kepadanya. Musyahin, musyrik ma'ruf tentunya tidak akan diampuni oleh Allah dosa syirik. Musyahin disebutkan oleh Al-Asbahani dari Umair ibnu Hani, aku tanya Thauban atau ibnu Thauban tentang makna musyahin, maka jawab beliau, huwa at-tarik li sunnati Rasulillah. Musyahin adalah orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. At-ta'in ala ummatihi as-safik lidimaihim. Dia tinggalkan sunnah Rasulnya, dia cela umat Rasul SAW dan dia tumpahkan darah mereka. Dia menjadi orang atau penyebab tertumpahnya darah kaum muslimin. Musyahin. Karenanya Allah tidak akan mengampuni dia. Wal'iyadzu billah. Meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika satu perkara sunnah saja adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah, Terlebih kalau itu perkara yang sunnah dalam artian dari Rasulullah SAW dan hukumnya wajib untuk menjaga darah, nyawa kaum muslimin. Sunnah yang hukumnya sunnah saja adalah mas'uliyah, pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pernah hal itu diingatkan, disebut oleh Imam Ali Ibn al-Madini rahimahullahu ta'ala, Syekh Imam Bukhari, ketika beliau menasehati Abul Walid At-Tayalisi rahimahullah. Kata Ali Ibn al-Madini, "Ya Abul Walid, ma udhruka amam Allah wa bima tahtaj idza waqafta baina yaday fi tarkika raf'il yadayn qabla ar-ruku' wa ba'da." Wahai Abul Walid, apa udhurmu nanti di hadapan Allah? Apa hujahmu untuk membela dirimu ketika kamu sudah diberdirikan di hadapan Allah, ketika kamu meninggalkan raf'ul yadain, enggak angkat tangan. Ketika sebelum takbir, rukuk, dan setelah bangkit dari rukuk, sami'a Allah liman hamidah. Kamu enggak angkat tangan, padahal angkat tangan di situ sunnah, bukan wajib. Tetapi ketika engkau tinggalkan itu sunnah Rasul SAW, apa udzurmu nanti di hadapan Allah, kamu mau bilang apa? Kenapa kamu tinggalkan? Kata Ibnu Thauban, al-musyahin at-tarik li sunnatir rasul. Orang yang meninggalkan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Terlebih perkara-perkara yang itu fardu, diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga nyawa, darah umatnya, kehormatan mereka, harta mereka, tentu suatu perkara yang akan berat pertanggungjawaban dia di hadapan Allah kelak. Nah, selain beliau juga disebutkan oleh Tabrani riwayat dalam ad-du'a bahwa Abdullah ibnu Imam Ahmad bertanya kepada ayahnya tentang musyahin dalam hadis. Apa maknanya? Maka Imam Ahmad katakan, huwa atau hum al-musyahin ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah alladzina yusyahinuna ahlal Islam wa yu'adunahum, yang selalu saja dengan kebid'ahannya mereka memusuhi ahlul Islam, membenci ahlus sunnah. Dan itu pasti ketika seseorang menunggangi bid'ah, otomatis dia akan musuh, dia akan benci setiap orang yang mengamalkan sunnah rasulnya. Dialah musyahin dalam tafsiran Imam Ahmad, termasuk yang tidak akan diampuni oleh Allah, wal'iyadzubillah. Serupa dengan Imam Ahmad, pernyataan Imam Auza'i, al-musyahin sahibul bid'ah al-mufariq li jama'atil ummah. Dia adalah sahibul bid'ah dan yang menyalai atau meninggalkan jama'atul ummah. Dia menyimpang sendiri meninggalkan apa yang diketahui dari para sahabat, dari tabi'in, dia langgar yang dari salaf. Dia tentang penguasanya, pemerintah yang ada. Oleh sebab itu kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, demikianlah dosa bisa menghalangi untuk terampuninya seorang hamba. Yang salah satunya dalam hadis adalah musyahanah, dengan berbagai penafsiran para a'immah di atas. Permusuhan seorang hamba terhadap saudaranya. Permusuhan yang dasarnya adalah hawa. Hawa nafsunya, urusan pribadinya, bukan agama. Masalah-masalah kepribadian dia sendiri, masalah tersinggung, masalah ini. Musyahin. Dia berseteru dengan saudaranya karena itu. Tidak bertegur sapa, ini saling benci. Mendam perasaan dendam dan yang semisalnya. Tidak Allah ampuni. Seperti riwayat Abu Tha'labah. Wa yada'u ahlal hiqdi hatta yada'u. Termasuk yang Allah biarkan, tidak Allah ampuni orang yang hiqd, yang dengki, yang bermusuhan dengan saudaranya mukmin yang lain, sampai dia mau meninggalkan permusuhan itu. Dan itu serupa dengan hadis Muslim dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah sebutkan, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wal khamis fayaghfiru atau fayughfaru li kulli abdin. Di setiap atau Allah membuka pintu-pintu surga setiap hari Senin dan Kamis, maka Allah ampuni, mendapat ampunannya setiap hamba. La yusyriku billahi syai'a. Selama dia tidak musyrik kepada Allah, Allah ampuni semuanya. Hamba-hamba Allah yang tidak musyrik. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali seorang hamba yang antara dia dengan saudaranya ada permusuhan. Fayuqal, maka dikatakan tentang orang ini, unzuru hadaini hatta yastaliha. Lihat dan tunggu sampai dua orang ini, sampai keduanya berdamai, meninggalkan permusuhannya dan kedengkiannya. Kalau enggak, ya dia enggak akan terampuni. Sementara waktu itu waktu ampunan, waktu dibukanya pintu-pintu jannah. Senin Kamis. Termasuk ini, Sya'ban atau pertengahan Sya'ban. Musyahin, terkecualikan dari ampunan itu, mahrum. Terhalangi dan terharamkan dari ampunan Allah di saat semua orang mendapat keutamaan besar tersebut. Terutama permusuhan itu, kata Ibnu Rajab, kepada orang-orang termulia di umat ini, para sahabat Rasul. Dia benci, dia dengki kepada mereka. Tentu lebih besar dosanya ketimbang permusuhan satu kepada yang lainnya, temannya atau tetangganya. Tentunya lebih besar karena mereka sadatul awliya, ashabu rasulillah radhiyallahu ta'ala anhum. Demikian pula Asy-Syahna, seperti Imam Ahmad dan Auza'i katakan, ahlul bid'ah, kata Ibnu Rajab, karena kebid'ahan pastinya akan menyeret orang untuk benci kepada ahlu sunnah, musuh kepada orang yang mengamalkan dan menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyalahi jamaatul muslimin, akan menentang, menghasut dan memusuhi pemerintah kaum muslimin, bahkan akan menghalalkan darah, peperangan, pertumpahan darah, membunuh, menghalalkan harta dan kehormatan kaum muslimin sebagaimana bid'ahnya kaum khawarij dan kaum rawafid, syiah rafidah akhzahumullah. Sahibul bid'ah permusuhannya sengit sekali terhadap ahlu sunnah. Maka semuanya celaan dan ancaman. Oleh sebab itu kata Ibnu Rajab, menjadi amalan terafdol selamatnya hati dari segala bentuk permusuhan. Bersih kolbumu dari apapun yang namanya kedengkian dan permusuhan kepada mukmin. Yang lebih afdal, kata Ibnu Rajab, yang terafdal atau lebih afdal dari itu, keselamatan hatimu dari permusuhan seperti permusuhan ahlul bid'ah, seperti permusuhannya, kedengkiannya ahlul bid'ah kepada ahlu sunnah, yang karenanya dia akan mencela salaf, memusuhi salaf, bahkan bisa menyeret kepada menganggap mereka sesat, orang-orang bodoh, atau bahkan mengkafirkan mereka seperti syiah rafidah. Kemudian yang di bawah itu, keselamatan hatimu dari permusuhan kepada segenap saudara-saudaramu dari kaum muslimin. Kamu bernasehat untuk mereka, menginginkan yang terbaik bagi mereka. Dan yang seperti Rasul sebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhib li nafsih. Tidaklah beriman kalian hingga dia cinta untuk saudaranya seperti yang ia cinta untuk dirinya. Dalam lafaz Bukhari, minal khair. Ini dari kebaikan. Dia cintai untuk saudaranya kebaikan sebagaimana dia cintai itu untuk dirinya. Mafhum dari hadis itu, begitu pula dia benci untuk saudaranya seperti dia benci untuk dirinya. Kamu benci syirik, kamu benci bid'ah, kamu benci maksiat, kamu benci hizbiyah untuk dirimu, maka itu pula yang kamu benci untuk saudaramu. Kamu ingatkan, kamu tahdir, semua itu nusah, nasihat untuk mereka. Ini kata Ibnu Rajab semua termasuk dari amalan terafdol. Bersih kolbumu dari segala macam bentuk syahna, segala bentuk permusuhan dengan segala maknanya yang telah ditafsirkan oleh para imam, maka ya kewajiban kita semua tanpa terkecuali untuk kita murajaah, introspeksi diri, jangan sampai ada di dalam diri kita syahna, terlebih itu syirik, dengan bentuknya akbar atau asghar, zahir ataupun khafi, yang bisa menyebabkan terhalangnya orang dari ampunan Allah. Padahal Allah mengampuni kepada seluruh hambanya, fadlan minallah wa rahmah, rahmat dan keutamaan dari Allah, Allah berikan kepada mereka mukminin. Maka bersegeralah untuk kita berbenah diri selagi kesempatan itu ada, seperti yang Rasulullah sebutkan di dalam hadisnya, hatta yada'u, atau dalam hadis tentang Senin Kamis, hatta yastaliha. Maka jika ada sisa permusuhan atau kedengkian kepada saudaramu, bersegeralah kamu berdamai dan membenahi hubunganmu dengannya. Jangan sampai kamu mahrum dari ampunan Allah. Ini sekali lagi kita berada di tanggal 14 Syaban, di pertengahannya. Dan janji yang Rasulullah SAW sebutkan, Allah lihat hambanya di malam pertengahan Syaban. Naam. Nas'alullah at-taufiq. Al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Baz rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah menasehatkan kepada kita semua untuk bertakwa kepada Allah, menyambut bulan Ramadan dengan taubah shadiqah, taubat yang benar, nasuha, dari segala macam dosa dan maksiat. Untuk pula yang kedua, mereka tafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agamanya, terkhusus seputar hukum-hukum dan syariat siam dalam agamanya. Wa man yuridillahi bi khairan yufaqihu fiddin. Yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah jadikan dia faqih dalam agamanya. Rasul pun di Bukhari Muslim menyebutkan, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat aw wasulsilat asyayatin. Jika memasuki Ramadan, dibuka pintu-pintu jannah, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu padanya syayatin, dalam lafaz lain maradatus syayatin, para syaitan yang marid, yang terlalu menggodanya, mengganggunya kepada mukminin, dibelenggu. Nah, di bulan Ramadan itu. Dan penyeru, di riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, penyeru berkata, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang yang hendak melakukan kebaikan, majulah, teruskan kebaikanmu. Waya baghiyasyar aqsir, dan wahai orang yang hendak melakukan kejelekan, maksiat, aqsir, tahan dirimu dari kemaksiatan. Walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika fi kulli lailah. Dan Allah memerdekakan hambanya dari neraka. Ia bebaskan, jaminan bebas dari neraka, dan itu di setiap malam, di setiap malam Ramadan. Makanya disunahkan untuk orang itu banyak doa agar dijadikan termasuk dari mereka. Allahumma a'tik riqabana minan nar, Allahumma ja'alna min utaqa'ika minan nar, atau makna doa yang seperti itu. Karena itu setiap malam Allah merdekakan hamba-hambanya yang ia kehendaki dari neraka. Masallallahu min fadli. Juga di dalam sunnah Rasulullah SAW memberi terhib, sambutan kepada para sahabatnya ketika memasuki Ramadan. Atakum syahrul Ramadan, syahrul barakah. Akan datang atau dekat datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh barokah. Yaghsyakumullahu fihi fayunzilur rahmah wa yahuttul khataya wa yastajibud du'a. Allah turunkan rahmatnya, Allah hapus kesalahan kalian, dan Allah kabulkan doa kalian. Makanya dari hadis ini Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dan selain beliau banyak menyebutkan bolehnya orang itu menyambut atau yurahib yang lain dengan kedatangan Ramadan. Ini kamu ucapkan kepada saudaramu, Ramadan mubarak, waffaqakumullah wa iyana li ta'atih. Karena Rasulullah menyampaikan demikian kepada para sahabatnya. Atakum syahrun atau syahrul Ramadan, syahrul barakah, mubarakin alaikum asyahr. Semoga kalian diberkahi di bulan ini. Wah, kata. Boleh mengungkapkan kebahagiaan itu kepada saudaramu dengan kedatangan Ramadan. Kembali kepada hadis Rasulullah sebutkan, fa'arullaha min anfusikum khaira. Maka tunjukkan kepada Allah kebaikan pada diri kalian. Fa'inna syaqi man hurrima fihi rahmatullah. Orang yang celaka, waliyadzubillah, yang terharamkan di bulan Ramadan itu dari rahmat Allah. Kata Syekh bin Baz, makna tunjukkan kepada Allah kebaikan kalian pada diri kalian di bulan Ramadan, ini bergegaslah, bersemangatlah dalam amal soleh dan ketaatan apapun itu di bulan Ramadan. Dan bergegaslah pula untuk meninggalkan sayyiat, amalan jelek, amalan maksiat. Tunjukkan itu kepada Allah di bulan Ramadan, musim bulan yang itu menjadi musim khair, yang enggak setiap waktu itu datang. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, idza habbat riyahuka faghtanimha fa inna likulli asifatin sukun. Kalau anginmu sedang kencang, manfaatkan. Karena setiap angin kencang setelahnya adalah ketenangan. Maksud beliau, kalau misalnya kamu di laut sebagai pelaut, kalau angin lagi kencang, lagi keras-kerasnya, manfaatkan, cepat buka layar. Karena dengan itu kamu akan terdorong dengan tenaga angin, apalagi masa itu belum ada mesin. Kamu kembangkan layar sehingga akan terdorong oleh angin ini jauh dan lama, bisa lebih mendekatkan kamu ke tujuan yang kamu inginkan. Kenapa itu segera dimanfaatkan? Karena enggak terus-menerus angin itu ada. Akan tiba waktunya setelah itu anginnya hilang, yang ada tenang, lautnya atau angin tenang lagi. Kalau tenang ya percuma kamu buka layar. Enggak akan terdorong kapal kamu. Artinya manusia pun demikian. Ada waktu-waktu di mana orang itu semangat. Semangat untuk berbuat baik. Lebih semangat untuk meninggalkan kejelekan. Dan tidak setiap waktu. Saat waktu itu ada, manfaatkan seoptimal mungkin. Lakukan kebaikan sebanyak mungkin. Tinggalkan maksiat. Karena enggak selamanya akan begitu. Setelah itu akan hilang itu angin. Artinya semangat itu akan reda. Terutama itu di bulan Ramadan. Makanya di dalam hadis Rasulullah sebutkan, arullah min anfusikum khaira, tunjukkan kepada Allah kebaikan dari diri kalian. Dengan makna tadi yang Syekh bin Baz sebutkan. Dan Rasulullah pun telah sebutkan hadis ma'ruf di Bukhari Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang puasa Ramadan karena iman terhadap kewajibannya dan mengharap pahalanya insya Allah, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa ma'ruf hadis qudsi yang Allah katakan, kullu amali ibni Adam lahu al-hasanah bi'ashri amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'f illa siyam fa'innahu liwa na'ajzibi. Semua amalan Bani Adam untuknya. Satu kebaikan digandakan sampai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Pengecualian ini, kecuali puasa, maknanya ada dua. Dan itu sesuai lafaz hadis. Makna yang pertama, para ulama sebutkan, kecuali puasa, pengecualian ini kembalinya kepada adz-dzif. Penggandaan pahala. Artinya puasa dikecualikan, beda dengan amalan-amalan yang lain. Tidak digandakan 10 kali lipat. Tidak digandakan 700 kali lipat. Tetapi berlipat-lipat ganda. Tidak ada hitungannya. Karena cintanya Allah kepada puasa. Dan itu sesuai dengan firman Allah, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar disempurnakan pahala mereka untuk mereka tanpa hitungan, tidak 10, tidak 700. Dan puasa ibadatus sabr adalah kesabaran dengan segala maknanya, sabar menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Takdir yang pahit, lapar, dahaga ini. Makna yang kedua, pengecualian itu kembalinya kepada kafaroh. Karena dalam lafaz Imam Ahmad, kullu amali ibni Adam lahu kafaroh illa siyam. Setiap amalan Bani Adam untuknya sebagai kafaroh. Maka pengecualian ini berarti terkecualikan puasa, tidak diizinkan oleh Allah untuk menjadi kafaroh. Kafaroh ma'ruf seperti hadis muflis. Orang datang dengan pahala sholatnya, sedekahnya, ininya, itunya, tapi dia celah ini, dia musuh itu, dia fitnah ini. Maka diambil pahala amalan kebaikannya, diambil untuk bayar ini yang dia ghibai, ini yang dia celah, ini yang dia ini, dia zolimi. Jadi kafaroh, kecuali puasa. Tidak Allah izinkan untuk kafaroh, murni itu untuk Allah. Dan Allah yang akan membalasnya. Allah sendiri yang membalasnya untuk hambanya. Dan hanya dia yang tahu betapa besar balasan kebaikan yang ia berikan bagi yang puasa. Rasulullah juga sebutkan di Bukhari, fa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab fa in sabahu ahad aw syatamahu aw qatalahu falyaqul inni imrun shaim. Jika kamu puasa, maka jangan kamu rafath, bicaraan seputar wanita, seputar syahwat. Jangan pula kamu teriak-teriak. Kalau kamu dicela, diganggu orang, katakan aku ini puasa. Dengan dua maknanya. Katakan ini dengan arti pada dirimu sendiri untuk mengingatkan kamu. Karena kamu geram ingin membalas, ucapkan itu pada dirimu sendiri. Aku puasa, supaya kamu tidak terpancing untuk membalas kejelekan dengan kejelekan yang sama. Atau kamu katakan itu kepada orangnya, aku orang puasa. Diharapkan dengan itu dia tidak melanjutkan gangguannya kepada dirimu. Hada au hada. Al-Muhim, Rasulullah ingatkan adab. Dari adab-adab puasa, la yarfuth wa la yaskhab. Jangan teriak, jangan berbicara rafath dan yang seputar itu. Makanya kata para a'immah, la taj'al yawma sawmik wa yawma fitrika sawa'a. Jangan kamu jadikan hari kamu puasa dengan hari kamu tidak puasa sama. Enggak beda. Kebiasaanmu seperti apa sehari-hari, seperti itu pula kah di hari-hari kamu puasa. Jangan. Istimewakan hari puasa itu, beda dengan hari yang lain. Dari puasa kamu mungkin suka teriak-teriak ini itu, mungkin ngomongannya juga ini itu, suka canda, ketawa, ketiwi, cekakaan ini itu. Maka di hari puasa jangan, bedakan, istimewakan lebih dibanding hari-hari yang biasanya, sebagai bentuk kesungguhan kita dalam menjalankan ibadatus siyam. Seperti tadi, disunahkan orang untuk banyak-banyak tilawatul Quran selama bulan puasa. Karena Ramadan bulan yang diturunkan padanya Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Maka diperbanyak qiraah padanya dari mereka salaf. Ada yang khatam sebulan dua kali, lima kali, sepuluh kali. Ada yang tiap tiga hari sekali khatam. Bahkan diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah, khatam di bulan Ramadan, selama bulan Ramadan 60 kali rahimahullah. Nah, jika benar, berarti satu harinya atau tiap harinya dua kali khatam. Sebagian para ulama menyebutkan ini dikecualikan dari keumuman larangan orang untuk khatam kurang dari tiga hari. La yafqah disebutkan. Yang khatam Quran kurang dari tiga hari. Diperkecualikan karena ini musimul khair. Musim yang banyak kebaikan padanya, dilipat gandakan, apalagi ini bulan Quran. Maka disunahkan untuk diperbanyak bacaan padanya, terutama khatmul Quran. Hasil sebanyak mungkin orang untuk tilawatul Quran di bulan Ramadan. Ada beberapa perkara yang para ulama sebutkan banyak membantu kita untuk ibadah di bulan Ramadan, memperbanyak khair dan amal soleh. Antara lain yang pertama, meminimalisir makanan dan minuman. Dan untuk itu syariat mensyariatkan siam. Di dalam hadis Rasulullah sebutkan, ma mala'a adamiyun wi'a'an syarran min batn atau min batnih. Bani Adam paling jelek memenuhi tempat itu adalah perutnya sendiri. Dia makan dan makan urusan dia. Nah, maka banyak akan meringankan dan membantu dia dalam ibadah jika secukupnya dia makan, minum, tidak dia perbanyak makanan dan minuman, terkhusus terlebih ummahat, miskinat, kasihan. Kadang seharian penuh urusannya dapur. Ya, sibuk menyiapkan untuk buka nanti, yang masa ini, yang masa itu, belum bikin kue, bikin kolek, bikin ini. Habis waktunya untuk dapur. Miskin. Enggak ada waktu dia untuk baca Quran, untuk ibadah, untuk ini. Padahal ini syahrul ibadah. Ya Allah, secukupnya. Ya, makan sewajarnya, yang penting makan, yang penting terganjal perutmu. Maka diingatkan kepada para istri, para ibu, agar tidak terlena, terbuang waktunya banyak di dapur. Yang kedua adalah al-qailulah, beristirahat di waktu siang, baik itu sebelum zuhur ataupun itu setelah zuhur, karena dengan itu akan banyak terbantu untuk malamnya. Orang itu bangun, menghidupkan malamnya dengan banyak-banyak ibadah kepada Allah. Salat, tilawah. Terutama tilawah Karena dalam hadis syafaat, Quran berkata, Ya Rabbi mana'tuhun nauma billail, fasyafi'ni fi. Kata Quran di hadapan Allah, Ya Allah, aku yang menghalangi orang ini dari tidur malamnya. Karena dia banyak baca Quran, maka jadikan aku syafaat baginya. Dan diterima permintaan itu oleh Allah. Maka lebih kepada, Quran dibaca kapanpun, tapi terlebih di malam hari. Selama Ramadan, sebagaimana hadis. Dan itu akan terbantu kalau kita punya istirahat cukup di siang harinya. Yang ketiga, mengurangi banyak-banyak kumpul bertemu dengan orang. Mengurangi seminim mungkin selama bulan Ramadan. Kamu tidak banyak ihtikak dengan orang, dengan saudaramu, dengan ikhwah. Ini secukupnya, seperlunya. Ahlan, bekhair, ya apa, sehat, ini, itu keluargamu. Pes. Adapun duduk, ngobrol, ini, itu, wawan, sana, wawan. Terbuang waktumu. Paling keluar rumah belanja, sebentar balik. Keluar rumah ke masjid, setelah itu balik. Kalau ada taklim. Tidak, sudah waktumu kamu banyak gunakan untuk ibadah, utamanya tilawatul Quran di bulan Ramadan. Sesedikit mungkin kamu ihtikak dengan orang, bergaul dengan orang. Kata Ibnul Mubarak rahimahullah, idza talal majlis falisyaitani fihi nasib. Kalau majlis itu lebih lama, panjang, maka syaitan punya bagian di situ. Makanya seperlunya. Makanya tadi, jangan jadikan sama seperti hari-hari biasa. Hari-hari biasa setelah sholat, sebelum sholat, duduk, berdiri, ngobrol, ini, itu, kesana, kemari. Ramadan jangan. Nah, bukan berarti kamu gak peduli dan cuek dengan saudaramu. Seperlunya, ahlan ini, segera kamu pulang. Untuk lebih konsentrasi dalam memperbanyak amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula perkara yang para ulama sebutkan, memperbanyak zikrullah karena dengan zikrullah seorang hamba terjaga dan terlindungi serta diberkahi waktunya, bermanfaat bagi dia dalam waktu yang sedikit dia bisa berbuat banyak kebaikan pada dirinya, mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mahim itu secara ringkas beberapa amalan perkara yang bisa kita ingat, kita lakukan sebagai persiapan untuk memasuki Ramadan Mubarak. Waffaqanallah wa iyyakum li ta'atih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin.